Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Telah kita bacakan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min su'il qada' wa shamatatil a'da'. Nah, telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin tentang su'al qadha. Ma yusibul mu'min fi malihi wa nafsihi wa ahlihi. Apa yang menimpa seorang muslim pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, pada anaknya, pada agamanya, yang itu tiap dia senangi, yang itu membuat dia sedih, membuat dia merasa berat, kalau sekiranya itu menimpa pada diri seorang muslim, maka wajib baginya untuk dia bersabar dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersabar dan kita menerima bahwasanya adalah semua sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, pasti terjadi. Tidaklah mungkin tidak. Naam. Ma syaa Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Dan termasuk dari sebab yang paling besar yang mendatangkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala min juhdil bala wa su'il qada dan juga syamatatil ada adalah dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Ini menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu, menakdirkan sesuatu kepada seorang hamba yang dia tidak senangi, yang dia tidak sukai, musibah padanya. Min a'zamil asbab adalah adz-dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Dan apa-apa yang menimpa kamu dari kejelekan, "fa min nafsik," itu dari dirimu sendiri, disebabkan karena dirimu sendiri. Ditafsirkan makna famin nafsik. Di antara tafsirannya Sultan Al-Hasan Al-Basri dan jamaah dari ahli tafsir, ay bidzambik, karena dosa-dosamu ini yang menyebabkan menimpa kepadamu kejelekan. Famin nafsik, itu disebabkan karena dosa-dosamu. Ama asabaka min hasanatin famin Allah, dan apa-apa yang menimpa kepadamu berupa kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala padamu. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa padamu dari kejelekan, su'ul qada', wujudul bala', bencana, petaka yang sangat berat, wa syamatatil a'da', dan kegembiraan musuh terhadap kita, itu karena dosa-dosa. Ayah bidzambik aw ma'asik, disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan kamu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan musibah apa saja menimpa kepadamu itu disebabkan karena perbuatanmu sendiri dari dosa-dosa yang kamu lakukan. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala ya'fu an katsir, memaafkan banyak, memaafkan dosa-dosa kalau hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min syarri wassu, maka wajib baginya untuk menjauhi dosa-dosa dan kemaksiatan, dan setiap apa saja yang itu mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seseorang terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, alaihi bikathri taubah, maka wajib baginya untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar. Karena dengan taubat dan istighfar seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat bala, musibah pada diri seorang hamba. Sebagaimana disebutkan Ali bin Abi Thalib, ma nazala bala' illa bidhanbin wa ma rufiya illa bitaubatin. Ma nazala bala' illa bidhanbin, tidaklah bala' itu turun kecuali disebabkan karena dosa. Wa ma rufiya illa bitaubatin, dan tidaklah diangkat bala' itu, tidak dihilangkan bala' itu kecuali dengan taubat. Memperbanyak taubat, jauhi maksiatan. Kemudian wa syamatatil a'da, syamata ini ma'khudatun min syamt, diambil dari kata syamt, syamita. Syamita itu maknanya perasaan gembira dari kemalangan atau musibah yang menimpa pada orang lain atau pada musuh, maka jadi senang, menunjukkan pada kegembiraan. Bibaliyah, dengan satu musibah tusib al-adu, yang menimpa musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Allah dari perasaan gembira, perasaan senang musuh-musuhnya dari kalangan munafikin, musyrikin. Ini asal dari شماتة dari kegembiraan seseorang disebabkan karena bala, musibah atau al-adha, sesuatu yang menyakiti, mengganggu orang lain yang dia itu musuhnya, kemudian dia merasa gembira. Rasulullah SAW minta perlindungan. Bahkan dalam hadis yang lain beliau mengatakan, la tusmit bi aduan hasidan. Ya Allah, janganlah engkau berikan perasaan senang, gembira musuh-musuh yang dengki terhadapku. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kegembiraan orang yang benci kepada kita, tidak senang kepada kita, orang yang hasad kepada kita. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak senang, tidak bergembira musuh-musuh hasid yang dengki, karena ini selalu bergandengan. Namanya perasaan gembira itu muncul disebabkan kedengkian juga. Oleh karena itu digandengkan di sini aduan hasidan. Karena hasud yafrah bi masaibil ghair. Karena orang yang dengki itu dia akan senang. Orang yang dengki itu akan senang kalau orang yang dia benci, orang yang dia tidak suka itu mendapatkan musibah, menderita kerugian. Enam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fala tusmit biyal a'da wala tajlim al-qawm al-zalimin. Fala tusmit biyal a'da, janganlah ya Allah engkau jadikan musuh-musuh bergembira atasku, dan janganlah engkau jadikan aku bersama orang-orang yang zalim. Enam. Disebutkan oleh Imam Qurtubi dari ayat ini, ay fala tusmit bi'ada, ay la tusirruhum, jangan engkau jadikan mereka bergembira. Dan syamata ini perasaan bergembira atas penderitaan orang lain, kemalangan orang lain, itu termasuk dari sifat-sifatnya munafikin. Munafikin yang bergembira ketika kemalangan menimpa para sahabat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus tertimpa kekalahan kaum muslimin, tertimpa kekalahan mereka senang. Nah, orang munafik. Dan sifat munafikin, yang orang munafik ini menampakkan kepada kaum muslimin sifat mawaddah, sifat senang kepada kaum muslimin, namun dalam hatinya menyembunyikan kejelekan, kebencian, dan permusuhan Ini orang-orang munafikin. Dia menampakkannya itu karena menampakkan seolah-olah mereka orang yang beriman, karena mereka ingin terlindungi juga harta darah kehormatannya, sebagaimana kaum muslimin, kaum mukminin antara satu yang lain, mereka memuliakan saudaranya, mereka yang mendapatkan bagian hak-hak dalam Islam, sehingga mereka juga mendapatkan, kenyataannya hatinya itu kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Senantiasa mereka merasa senang atas penderitaan kaum mukminin. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam Al-Quran tentang mereka. Wa in tamsaskun hasanah tasu'hum. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian itu kebaikan, tasu'hum, mereka pun merasa jengkel. Wa in tusibhum sayyi'ah yafrahu biha. Kalau menimpa kaum muslimin itu as-sayyi'ah, kejelekan, kekalahan dalam perang, yafrahu biha, mereka pun bergembira. In tusibka hasanah tasu'hum, wa in tusibka musibah yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa tawallawahum farihun. Ini orang munafik. Kalau menimpa kebaikan kepada kaum muslimin, tasuhum, merasa sedih, merasa jengkel dia, tidak senang. Namun ketika kaum muslimin itu mendapatkan musibah, mereka mengatakan, qad akhadna amrana min qabl, sungguh kami telah perhatikan urusan kami sebelumnya. Wa tawallawahum farihun, dan mereka pun berpaling dalam keadaan mereka bergembira. Nah, makanya sudah jangan bergembira atas kemalangan penderitaan yang menimpa saudara kita. Karena perkara yang diharamkan. Ini perkara sifat-sifatnya orang-orang munafikin. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Asyamatah, kata beliau, hiya surur. Asyamatah itu adalah kegembiraan. Surur bima yusibu akhaka, dari apa yang menimpa kepada saudaramu. Minal masaib, dari musibah-musibah. Fiddin wa dunia, baik itu perkara agamanya atau perkara dunianya. Kau merasa bergembira terhadap apa yang menimpa saudaramu dari suatu musibah, baik musibah pada agamanya dan dunia, itu adalah syamata. Wala syakka fi hurmati dzalik, dan tidak diragukan lagi tentang keharaman yang demikian ini, perkara yang haram. 6. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini kita bisa mengambil faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Ma yakhadhu min hadis, sebutkan Syekh Said Ruslan. Yang pertama, wujubul iman bil qada wal qadar ala wajhil masyru. Faedah yang pertama adalah wajib beriman terhadap al-qadha wal-qadar sesuai dengan yang disyariatkan. Disebutkan di sini al-qadha wal-qadar, keduanya, bukan hanya qadha tapi juga qadar. Dan disebut, yang seperti ini disebutkan ulama, sebagian mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara al-qadha wal-qadar, sama. Seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Fauzan, Allah Ta'ala, al-qadha itu qadar juga. Namun ada juga yang membedakan, karena sering disebutkan secara bersamaan dalam penyebutannya bersamaan. Seperti di sini wujubul iman bil qada wal qadar, wajibnya beriman kepada qada dan qadar. Maka di sini disebutkan ulama bahwasanya kalau keduanya berkumpul dalam satu kalimat qada dan qadar, maka memiliki makna masing-masing. Hidha istama'a istiftaraqa. Kalau dia bersama, disebutkan bersamaan istiftaraqa, maka memiliki makna yang berbeda. Hidha istiftaraqa istama'a. Kalau dia terpisah disebutkan hanya qadha atau hanya qadar, maka maknanya sama. Apa perbedaannya? Ini berselisih, ya, ulama dengan perselisihan yang sangat panjang. Yang berbeda perselisihannya. Ada yang menyebutkan qadha itu adalah apa yang dituliskan di Lauhul Mahfudz, takdir-takdir makhluk. Kemudian qadar itu adalah terkait dengan penciptaan al-ijad, terkait dengan penciptaannya sesuatu itu qadar. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan perbedaan antara al-qadha wal-qadar, beliau sebutkan dalam syarah Aqidah Al-Wasithiyah, beliau menyebutkan bahwasanya al-qadha al-qadar bimana takdir adalah ma qadarahu Allah Ta'ala fil azal ayakuna fi khalqihi. Ini adalah qadar, ma qadarahu Allah fil azal ayakuna fi khalqihi, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan fil azal di dalam kitab Lauhul Mahfuz, itulah qadar, catatan takdir. Karena dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله سبحانه وتعالى telah menetapkan, telah menulis مقادير الخلائق, takdir-takdir seluruh makhluk. Apa saja yang terjadi pada makhluk telah ditakdirkan, telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dituliskan oleh Allah di kitab Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah menciptakan qalam, Allah mengatakan uktub. Qal ma sa aktub? Qalam mengatakan apa yang aku tulis? Uktub. Ma huwa kain hatta kiamat sa'ah, hatta takum sa'ah. Tulis segala sesuatu yang terjadi sampai terjadi hari kiamat. Dan itulah qadar. Itulah qadar. Wa amal qada fa huwa ma qada bihi Allah Subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijad atau i'dam atau taghyir. Adapun qada adalah apa yang Allah tetapkan pada makhluknya berupa ijad, penciptaan, wa idam atau tidak adanya, atau taghyir atau perubahan, ada perubahan pada makhluk, maka inilah qada. Jadi kalau menurut Syaikhul Utsaimin perbedaannya, kalau al-qadar itu adalah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Adapun qada terkait dengan penciptaan makhluk. Naam. Karena wajib bagi seorang muslim untuk beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk rukun iman. Barang siapa yang mengingkari adanya takdir, nah, mengingkari rukun iman ini, maka dia telah mengingkari rukun iman seluruhnya. Maka pelakunya sahibuhu dikafirkan, sama dengan dia mengingkari hari kiamat. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Naktafi bil qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu wa hafizakumullah.